أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, meneruskan kajian rutin kita tafsir Quranil Azim masih tentang sifat-sifat munafikin yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat ke-11 dan 12. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Kalau dikatakan kepada mereka kaum munafikin, jangan kalian merusak di muka bumi ini, jangan kalian buat kerusakan, mereka jawab, justru kami ini adalah orang yang melakukan islah, melakukan pembenahan dan kebaikan. Tetapi Allah bantah jawaban mereka itu, ala, ketahui sesungguhnya mereka munafikin itu orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tiada menyadarinya. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, diriwayatkan dari Suddi, dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, juga diriwayatkan oleh Murrah At-Tayyib Al-Hamadani dari Ibn Mas'ud dan dari beberapa para sahabat lain. Mereka tafsirkan ayat ini, idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Amma la tufsidu fil ard, arti jangan kalian buat kerusakan di muka bumi. Al fasadu wal kufru wal amalu bil ma'siyah. Kerusakan yang dimaksud adalah kekufuran dan kemaksiatan. Demikian pula semakna dengan itu diriwayatkan dari Abu Aliyah Ar-Rayahi rahimahullah dari tabi'in, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, kata Abu Aliyah, la tu'su fil ard, jangan kalian melakukan kemaksiatan di muka bumi ini. Wa kana fasaduhum dalika ma'siyatullah, tindakan pengerusakan yang dilakukan mereka adalah kemaksiatan kepada Allah. Li'annahu man 'asallaha fil ardi aw amara bi ma'siyatillah faqad afsada fil ard, li'anna salahal ardi was sama' bit ta'ah. Hal ini kata Abu Aliyah karena yang bermaksiat kepada Allah di bumi ini, atau bahkan menyuruh, mengajak orang lain untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia nyata-nyata telah melakukan pengerusakan di bumi. Karena memang kata Abu Aliyah rahimahullah, makmurnya bumi, makmurnya langit, itu hanya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula selain Abu Aliyah, Imam Rabi' bin Anas dan Qatadah bin Da'amah As-Sadusi menafsirkannya. Kata Imam Mujahid, murid Ibn Abbas, idza qila lahum la tufsidu fil ard, kata Mujahid, kalau mereka lakukan kemaksiatan, dan dinasehati mereka, jangan kalian lakukan maksiat ini, jangan kalian lakukan maksiat dan kemungkaran itu. Mereka jawab, mereka bantah nasihat itu dengan pernyataan mereka, innama nahnu alal huda muslihun, justru kami ini di atas hidayah, kami ini di atas kebenaran, kami ini berbuat islah, berbuat kebaikan. Demikian sifat munafikin yang Allah sebut di dalam ayat 11 dan 12 ini. Dengan mereka melakukan pengerusakan di muka bumi berupa kemaksiatan kepada Allah, langgar larangan-larangan agama Allah, tindakan kemungkaran dan dosa. Tetapi anehnya, mereka anggap kemaksiatan itu sebagai islah, pembenahan. Mereka anggap kemaksiatan kepada Allah, dirusaknya generasi umat manusia dengan melanggar aturan-aturan Allah, dengan melanggar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yakini hal itu sebagai islah, pembenahan. Maka yang mereka gembar-gemborkan munafikin, bahwa mereka dengan kemaksiatan tersebut sedang dalam era pembangunan, dalam pembenahan dan islah. Tetapi Allah telah menentukan bahwa sesungguhnya mereka itu mufsidun, perusak di muka bumi. Diriwayatkan oleh Waqi' dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Kata Salman, lam yajid ahlu hadhil ayah ba'd. Orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini belum datang, belum ada mereka ketika ayat ini turun. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, mungkin yang dimaukan oleh sahabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa orang yang memiliki sifat seperti Allah sebut dalam ayat 11 ini, dengan pengerusakan yang mereka lakukan secara skala besar, lebih besar dari yang ada di masa itu, di masa para sahabat masih pada hidup, mereka dengan tindakan perusakan dengan skala besar belum datang, belum ada. Dengan demikian, menurut Ibnu Jarir, bukan maksud Salman radhiyallahu an bahwa sama sekali tidak ada orang yang memiliki sifat seperti Allah sebut ketika ayat ini turun. Ada mereka munafikin yang membuat pengerusakan, membuat kemaksiatan, dan mereka anggap itu sebagai islah dan pembangunan, pembenahan. Tetapi tidak sejahat, tidak sedahsyat pengerusakan itu di generasi yang berikutnya, yang akan datang. Itu yang dimaksudkan oleh Salman radhiyallahu anhu, di mana generasi itu telah jauh sekali dari nubuwah, dari kenabian, sehingga jauh dari ilmu, terlalu jauh dengan al-haq, sehingga skala pengerusakan yang mereka lakukan lebih besar dibanding di masa itu. Dengan demikian, kata Ibnu Jarir rahimahullah, munafiqin mereka adalah orang yang melakukan pengerusakan di bumi ini dikarenakan kemaksiatan mereka kepada Allah, melanggar larangan-larangan Allah, menyia-nyiakan perintah-perintah Allah. Mereka permainkan perintah-perintah syariat Allah. Pengerusakan mereka pula berupa keraguan mereka di dalam agama Allah, padahal Allah perintah untuk mengimaninya, mempercayainya dan meyakini kebenarannya. Justru mereka ragu, hanya zahir Islamnya, secara zahir saja, batinnya tetap kufur. Ini ifsad, pengerusakan di muka bumi. Juga pengerusakan mereka itu berupa dusta yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin, di mana kaum mukminin menganggap secara lahir mereka ini baik, saudara mereka seiman, sama-sama muslimin. Tetapi di balik itu mereka ternyata para pengkhianat, nifaq, kamuflase tersebut mengakibatkan kerusakan. Juga pengerusakan yang dilakukan munafikin tatkala mereka loyal juga kepada orang-orang kufar, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang memerangi Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Justru orang-orang tersebut mereka bela, mereka berkawan dengannya dan memberikan loyalitasnya kepada mereka. Demikianlah pengerusakan yang dilakukan oleh munafikin di muka bumi ini. Dengan itu semua mereka mengira mereka melakukan islah, kebaikan dan pembenahan. Kata Ibnu Katsir setelah membawakan keterangan Ibnu Jarir rahimahullah, ini keterangan dari Ibnu Jarir sungguh sangat bagus, dikarenakan termasuk pengerusakan, tindakan pengerusakan di bumi yang termasuk paling berbahaya adalah ketika kaum mukminin karena lengah, ketika kaum mukminin karena salah faham, ketika kaum mukminin tertipu mengangkat orang-orang kafir sebagai aulia, orang yang mendapatkan loyalitas mereka, kaum mukminin. Ketika kaum mukminin percaya, mempercayakan segala urusannya kepada orang-orang kafir, ketika kaum mukminin menyerahkan segala kemaslahatan mereka kepada orang-orang kafir karena tertipu, ini suatu tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh munafikin. Di dalam surat Al-Anfal 73 Allah sebutkan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu sebagian mereka wali, berloyal kepada sebagian yang lain. Kalau kalian tidak lakukan barok terhadap mereka, kalau kalian mukminin tidak antipati terhadap orang-orang kafir itu, justru kalian ikut-ikutan memberikan loyalitas kalian, akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Demikian di dalam ayat Allah memerintahkan untuk terpisahnya antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Juga dalam surat An-Nisa 144 Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang kafir itu para wali kalian, orang yang mendapatkan loyalitas kalian. Kalian cintai mereka, kalian bela mereka, kalian percayai mereka. Selain dari kaum mukminin, ataukah kalian menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengkuasakan kepemimpinan atas diri-diri kalian? Kemudian setelah itu ayat 145 Allah sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya munafikin itu dalam kerak terbawah api neraka, wal'iyadu billah, dan tidak akan kamu dapati bagi mereka pembela dari azab Allah. Maka dengan ini munafik, kata Ibnu Katsir rahimahullah, karena lahirnya tanpa iman, tanpa Islam, dan dengan itu terselubung urusan mereka ini bagi kaum mukminin rancu. Ini benar mukmin atau asal-asalan, sekedar kamuflase, tipu daya. Demikian tipuan kaum munafikin kepada kaum mukminin dengan kata-kata manis mereka yang padahal tidak ada hakikatnya. Isi hatinya jauh berseberangan dengan kata-kata manis tersebut. Kaum munafikin berloyal kepada orang kafir lebih ketimbang kepada kaum mukminin. Penipuan tersebut terkadang berhasil. Kaum mukminin yang polos dan lillahi ta'ala menganggap baik orang yang dihadapannya, maka orang tersebut dia bela, dia berikan segala loyalitasnya, dia lindungi, dia serahkan segala kepercayaan urusan agamanya. Ternyata digiring si mukmin yang polos ini oleh si munafik ini kepada jurang kehancuran, dikarenakan dia telah percaya kepada orang ini, tertipu dengan penampilan si munafik. Jelas ini suatu tindakan pengrusakan di muka bumi ini. Terjerumusnya kaum mukminin kepada kesesatan, terjerumus kaum mukminin kepada penyimpangan dari agamanya, demikian digiring oleh munafikin. Tindakan yang sejahat itu dari kaum munafikin ketika dinasehati mereka, jangan kalian lakukan itu, bahaya, akan berjatuhan korban dari kaum mukminin, akan banyak yang membenarkan segala yang kamu sampaikan, padahal itu berisi racun, pemikiran yang sesat, pemikiran yang menyimpang. Mereka jawab, innama nahnu muslihun, kami ini orang yang melakukan islah. Kami ini ingin menjembatani antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Kami ingin untuk kami ini sebagai fasilitator antara mukminin dan kafirin. Ya kami baik kepada mukminin, kami juga baik pula kepada orang-orang kafir. sebagaimana kami kalian lihat loyal kepada kalian, kami juga loyal kepada orang-orang kafir. Kami ini berbuat islah, ingin mendamaikan dua kelompok ini. Sudahlah, masalah agama saja diperdebatkan dan dipermasalahkan. Yang penting sama-sama meyakini adanya Tuhan. Yang penting sama-sama menghormati dan bertoleransi. Sudahlah, nggak usah terlalu diperuncing. Toh semuanya sama dari langit. Apa sih bedanya Islam, Yahudi, dan Nasrani? Sama. Dan mereka istilahkan itu sebagai millah Ibrahimiyah. Toh kembalinya kepada Ibrahim. Sama-sama baik Musa, Isa, ataupun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama semua agama itu. Jangan salah satu agama menganggap dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang hanya benar dan yang lainnya kufur atau sesat. Nggak boleh demikian. Nah, demikian munafikin ingin menjembatani antara mukminin dengan orang-orang kafir. Sudahlah, kalian itu nggak usah memperdebatkan masalah agama. Yang penting sama Islam warna-warni. Kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah, beliau riwayatkan dari Ibn Abbas, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau mereka dinasihati jangan melakukan pengrusakan di bumi ini, mereka bilang kami ini sedang melakukan islah. Kata Ibn Abbas, yang dimaksud innama nuridul islah bainal fariqain minal mu'minina wa ahlil kitab. Kami ingin mendamaikan antara dua kelompok ini, mu'minin dan ahlul kitab, Yahud dan Nasrani. Kami ingin menjembatani. Bagaimana dua kelompok itu saling menghormati dan saling menganggap benarlah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan Allah bantah mereka dengan firman-Nya, justru mereka nyata-nyata melakukan pengerusakan tetapi la yash'urun, tidak merasa. Kata Ibn Abbas, yang dimaksud adalah ala inna hadzal ladzi ya'tamidunahu wa yaz'umuna annahu islah wa ainul fasad. Yang mereka lakukan, yang sedang mereka upayakan, yaitu menjembatani antara Islam, iman, dan kufur. Mereka ingin menyatukan antara Islam dan agama ahlul kitab, Yahudiyah dan Nasraniyah, itu adalah ainul fasad, kerusakan yang nyata. La innahum humul mufsidun. Kata Ibn Abbas, ketahui bahwa yang mereka kira mereka sedang melakukan islah, yang mereka istilahkan Islam intelektual, yang mereka istilahkan hal itu sebagai millah Ibrahimiyah, yang mereka istilahkan sama-sama agama samawi, yang mereka istilahkan utan kayu, ainul fasad, itulah pengerusakan yang nyata. Kata Ibn Abbas, walakin min jahlihim la yash'uruna biqaunihi fasada. Tetapi karena bodohnya mereka tentang agama Allah, mereka tiada mengira, tiada sadar kalau hal itu suatu pengerusakan, merusak akidah umat, merusak keimanan umat. Bagaimana tidak rusak? Siapa yang tidak yakin tentang kufurnya Yahudi, masih ragu kalau Yahudi itu kafir, ragu kalau Nasrani itu kafir, maka belum sah Islamnya. Karena Islam, karena iman tidak cukup dengan isbat, hanya meyakini Islam benar, hanya meyakini Allah yang benar, yang patut disembah. Tetapi harus selain isbat dengan nafi, dengan itu juga dia menafikan, meyakini segala sesembahan selain Allah adalah kufur. Dia harus yakini selain Islam adalah kufur, kafir kepada Allah yang memeluk agama selain Islam. Harus dia yakini, bukan Islam. Kalau masih menganggap selain agama Islam benar, belum sempurna iman seseorang kalau dia belum meyakini kekufuran selain Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah dalam surat Ali Imran, siapa yang menginginkan agama selain Islam tidak akan Allah terima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi besar kerugiannya. Innad-dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan dalam hadis, wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Seandainya saja Musa bin Imran, nabi alaihi salam, seandainya beliau hidup di masa ini, di waktu beliau masih hidup alaihi salatu wassalam, Musa tidak punya pilihan lain kecuali harus beriman kepadaku, harus mentaati ajaranku. Juga beliau sampaikan, ma min yahudiyin wala nasraniyin sami'a bi thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau juga, setiap orang Yahudi, setiap orang Nasrani yang mendengar dakwah ini tetapi dia tidak mengimaninya, dia tidak beriman kepadaku, pastilah dia termasuk penghuni neraka, kafir tulen. Demikian pengerusakan dahsyat yang digencarkan oleh kaum munafikin, ingin menjembatani, ingin menyamakan antara agama Allah yang mulia, yang maha suci, dengan kekufuran yang telah Allah sebutkan bahwa Allah tiada ridha, Allah murka terhadap kekufuran itu. Maghdubun alaihim, orang yang mendapat kemurkaan Allah. Dalin, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mendapat laknat Allah. Bagaimana mungkin hendak disejajarkan dengan mukminin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir? Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran, afanaj'alul mujrimina, afanaj'alul mu'minina kal mujrimin. Apakah kami hendak menyamakan antara mukminin dengan orang-orang mujrim, orang-orang kafir, yang melakukan banyak kekufuran dan maksiat kepada Allah tidak akan mungkin disamaratakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, Allah memuliakan kaum mukminin. Di antara kalian Allah muliakan kaum mukminin di atas orang yang tidak beriman. Allah muliakan mukminin, Allah angkat mereka. Allah beri kemuliaan di atas orang-orang kafir. Walladzina utul ilma darajat. Sementara orang mukmin yang berilmu, yang memiliki ilmu agama, Allah angkat lebih di atas keumuman kaum mukminin. Selanjutnya Allah sebutkan tentang sifat kaum munafiqin dalam ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau dikatakan kepada munafikin, hendaknya kalian beriman sebagaimana para sahabat beriman, mereka jawab, apa iya kami harus beriman seperti imannya para sufaha, orang-orang dungu, orang-orang tolol? Justru kata Allah, mereka itulah yang bodoh dan dungu, tetapi tidak mereka fahami. Dalam ayat ini kata Ibn Katsir rahimahullah, kalau dijelaskan kepada munafikin, hendaknya kalian beriman seperti iman manusia kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasulnya, kepada kebangkitan kelak, kepada surga dan neraka, dan iman, keimanan-keimanan yang lain yang Allah beritakan dalam Al-Quran atau Rasulullah beritakan. Mereka nyatakan anu'minu kama amanas sufaha, maka kami beriman seperti orang-orang sufaha. Laknat Allah kepada munafikin, bahwa yang mereka maksud adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian kata Abul Aliyah Royahi, Suddi, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Rabi bin Anas, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Mereka semua menyatakan yang dimaksud oleh munafikin dengan sufaha adalah para sahabat Nabi. Artinya mereka menyatakan, apa kita hendak disamakan, disamaratakan, disuruh beriman seperti mereka, harus mengikuti jejak mereka. Dalam beragama kami disuruh mengikuti metode para sahabat, konsep mereka, padahal para sahabat itu sufaha. Sufaha ini bentuk jamak, bentuk banyak dari safi, mufradnya safi, bentuk singlenya. Sebagaimana hukama, bentuk jamak dari singlenya hakim, ulama, halim, dan masih banyak yang lain. Alim, ulama. Safi di dalam syariat yang dimaksud adalah orang jahil yang fikirannya lemah, fikirannya terlalu dangkal dan tidak bisa dipercaya untuk menentukan mana yang maslahat untuk dirinya, mana pula yang madarat. Tidak bisa dipercayakan kepadanya, kepada safi, kepada sufaha ini, untuk menentukan mana yang bermanfaat, mana pula yang tidak. Apalagi untuk menentukan mana yang diantara dua maslahat, mana yang lebih besar maslahatnya, tambah gak bisa mereka. Itulah orang-orang sufaha. Oleh sebab itu Allah sebut dalam surat An-Nisa ayat kelima, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian berikan harta kalian kepada para sufaha, padahal Allah jadikan kalian memantau harta tersebut. Jangan kalian berikan harta itu kepada sufaha. Kebanyakan ulama tafsir mengartikannya adalah wanita dan anak-anak kecil yang masih belum balig, karena mereka la yuhsinu tasarruf, gak pandai dalam membelanjakan uang, tidak sebagaimana yang diinginkan untuk membelanjakan harta itu, karena dia tidak bisa menimbang sisi maslahat dan madharatnya, apalagi untuk menimbang antara dua kemaslahatan, mana yang lebih diprioritaskan, lebih diutamakan. Kalau anak kecil wajar karena apa, ya pengalamannya kurang, akalnya masih belum utuh, maunya itu sudah. Nah, demikian pula wanita, bahwa karena akalnya separuh, setengah akal mereka, maka terkadang tidak dia pikirkan jauh ke depan, tetapi dangkal pikirannya, yang sedang dia inginkan, itu yang dia inginkan, dia harus beli. Padahal sembako terkadang di rumah tangganya Senin Kamis, melihat perkakas yang sebetulnya barang sekunder, tidak dia beli juga gak ada ruginya, tapi karena mewah, karena lux, karena tawarannya menggiurkan, kepingin beli. Mending dia belikan gula, beras yang kembang kempis di rumahnya. Dasar wanita ya seperti itu. Makanya jangan kamu serahkan harta kalian, lepas seluruhnya dipegang wanita, hancur ekonomi rumah tangga kalian. Lain dengan lelaki, menerawang jauh pikirannya, ini uang harus cukup satu bulan. Dia total, untuk gula jatah bulan ini sekian, untuk beras sekian, untuk ini sekian, belanja anak-anak sekian, pakaian sekian. Seperlunya kalaupun belanja, yang sekiranya penting. Kalaupun ada sisa uang mungkin. Tapi perempuan gak bisa, sudah kadung asyik dengan barang itu, tidak peduli apa kebutuhan rumah tangganya. Itu sufaha, bodoh, pikirannya dangkal dan tidak bisa melihat ke depan jauh. Laknat Allah kepada munafikin. Mereka sifati para sahabat Nabi itu sufaha seperti mereka. Anu'minu kama amana sufaha. Siapa kami? Kami harus beriman seperti orang-orang sufaha itu. Harus beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kami harus beriman seperti Umar bin Khattab, seperti Uthman, seperti Ali, seperti Muawiyah, seperti Ibn Mas'ud, dan yang lain-lainnya. Siapa kami? Kami ini pembesar-pembesar Quraisy waktu itu. Kami ini gembong-gembongnya pembesar Quraisy di Mekah. Sama ucapan ini mirip dengan keturunan dan anak buah munafikin di belakangan hari. Bahwa mereka gak mau agamanya menurut agama para sahabat Nabi. Aib, bikin malu, harus beragama meniru para sahabat Nabi. Para sahabat itu kan orang Arab badu. Digambarkan dan dikesankan bahwa para sahabat itu orang-orang badu yang ketinggalan zaman, orang-orang di masa onta yang daya pikirnya lemah, orang-orang yang tidak memiliki daya intelektual tinggi, bukan orang-orang yang jenius, tidak memiliki, bukan tipe orang yang mereka sebut cendikiawan, karena mereka hidup di masa itu masih belum ada teknologi, belum ada pesawat, belum ada ini dan belum ada itu. Masa iya kita yang sudah tarafnya S3 suruh ngikuti jejak para sahabat itu? S3 SD, SMP, SMA. Nah, bagaimana mungkin, kata mereka, saya ini profesor, itu dulu sudah gak relevan di zaman sekarang, gak bisa diterapkan. Ya dulu mungkin di zaman Abu Bakar Umar, kalau sekarang ya bikin malu di hadapan orang-orang kafir. Nah, ini ucapan orang-orang munafikin. Maka menjadi tanda kebodohan munafikin adalah mereka tidak sadari bahwa kesesatan mereka, penyimpangan mereka tidak sadari. Sementara mereka memvonis orang yang jauh lebih alim, lebih mengerti tentang agama ini daripada mereka, mereka sifati sebagai sufaha. Repot kalau orang bodoh menganggap dirinya pintar dan menganggap orang pintar itu bodoh. Waduh, berat. Di sana ada orang bodoh yang menyadari dirinya bodoh sehingga mau belajar, mau bertanya, sadar yang dihadapannya itu orang pintar, mengerti, punya ilmu yang tidak dia miliki. Tapi yang bencana ketika si bodoh menganggap dirinya pintar dan menganggap orang pintar yang di depannya bodoh. Nah, ini bagaimana bisa diajari? Bagaimana kamu bisa menyampaikan ilmu kepadanya? Coba dari celah mana kira-kira? Loh, kamu menasihati, kamu ini enggak tahu kan? Kamu ini enggak paham. Saya mau ajari, saya mau ingatkan kamu. Gak bisa, kamu yang gak ngerti, saya yang lebih mengerti. Akan repot. Jahil wala yadri annahu jahil. Orang yang jahil tanpa dia mengerti kalau dirinya jahil, itu repot luar biasa. Nah, ini keberadaan munafiqin, menganggap orang yang tinggi imannya, para sahabat Nabi yang dalam pengetahuan agamanya, mereka anggap mereka sebagai sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang dangkal pikirannya. Dan berarti pula ini peringatan bahwa yang mencela para sahabat Nabi, yang berani berkata-kata atas mereka, berarti dia termasuk barisan munafikin. Yang berani sedikit. Allahu al-afiyah was-salama wal ilmu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian tafsir, tafsir Quran Al-Azim. Pada ayat yang ke-14 dan 15 dari surat Al-Baqarah masih berkenaan tentang sifat-sifat munafikin yang Allah sebutkan. Pada ayat ke-14 Allah nyatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan jika munafikin itu bersama kaum mukminin, berjumpa dengan kaum mukminin, mereka nyatakan kami beriman seperti kalian. Tetapi jikalau mereka kembali bersama para syaitan mereka, mereka nyatakan kami bersama kalian, kami ada pada barisan kalian, kami bersama kaum mukminin hanya sekedar bergurau dan bermain-main. Kami bersama kaum mukminin hanya memperolok mereka. Allah yang membalas perbuatan mereka tersebut, dan Allah ulur munafikin itu dalam kesesatan mereka dan buta mereka dalam kesesatan itu. Dalam ayat ini, menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, artinya bahwa munafikin jikalau bertemu dengan kaum mukminin dalam kondisi di tengah barisan kaum mukminin, mereka nyatakan amanna, kami juga beriman. Artinya mereka tampakkan keimanan sebagaimana keimanan kaum mukminin. Mereka tampakkan loyalitas mereka kepada kaum mukminin. Mereka tampakkan kalau mereka benar-benar mencintai kaum mukminin. Murni pembelaan mereka dan loyalitas mereka kepada kaum mukminin. Demikian mereka lakukan sebagai nifaq, kemunafikan mereka dan tipuan yang dibuat-buat kepada kaum mukminin dalam rangka taqiyah, hanya untuk melindungi diri mereka dari ancaman pedang kaum mukminin di dunia. Dengan demikian mereka harapkan mereka pula akan mendapatkan kebaikan yang didapati oleh kaum mukminin, misalnya pembagian sedekah atau zakat. Karena mukminin mereka anggap tertipu dengan kamuflase mereka, maka mereka pun mendapat bagian dari sebagian uang zakat dari Baitul Mal muslimin. Demikian pula ghanaim, ketika muslimin memenangkan peperangan dan mendapatkan harta rampasan dari peperangan itu, mereka juga akan mendapatkan bagian dari ghanimah tersebut karena dianggap mukminin. Itu yang mereka harapkan dari pengakuan mereka di hadapan mukminin. Kalau mereka juga beriman, gak loyal dan cinta kepada mukminin. Tetapi kata Allah, idza khalau ila syayatinihim, kata Ibnu Katsir, kalau mereka pergi mendatangi para syaitan mereka. Dan yang dimaksud dengan para syaitan ini, menurut Abu Malik, sadatihim wa kubaraihim wa ru'asaihim min ahbaril yahud wa ru'usil musyrikin wal munafiqin, para pembesar mereka, kembang-kembang mereka, pemimpin-pemimpin mereka, baik dari kalangan pendeta-pendeta Yahudi dan para pemimpin musyrikin, juga para pemimpin munafikin, juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa para syaitan yang dimaksud adalah ru'usuhum minal kufur, pemimpin-pemimpin mereka dalam hal kekufuran. Juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Abdullah ibn Abbas pula, para syaitan mereka yang dimaksud adalah Yahud, alladzina ya'murunahum bittakdzib wa khilaf ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para Yahudi yang memerintah mereka untuk mendustakan risalah, mendustakan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata Imam Qatadah, Abu Al-Aliya, Suddi dan Rabi ibn Anas, bahwa syayatin yang dimaksud adalah ru'usuhum wa qadatuhum fi syirki wa syar. Para syaitan itu adalah para pemimpin mereka, para petuah mereka dalam hal kesyirikan, kekufuran dan kejahatan, dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau mereka kembali berkumpul bersama para pemimpin mereka itu, mereka nyatakan innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mempermainkan kaum mukminin. Jangan khawatir, kalian mendengar kalau kami bersama mukminin, kalian lihat kami bersatu dan lebur bersama mukminin, itu hanya permainan belaka. Kami tidak lebih dari istihza, memperolok-olokkan kaum mukminin dengan itu. Kami tipu kaum mukminin dengan penampilan kami di hadapan mereka. Demikian kata Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Kata Ibnu Jarir rahimahullah, syayatin, jamak dari syaitan, adalah segala sesuatu yang melampaui batas dalam kejahatannya, dalam kejelekan, baik dari kalangan manusia maupun jin. Dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami menentukan untuk setiap nabi musuh, para syaitan baik dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia, yang masing-masing mereka saling memberikan isyarat dan ajaran dalam hal kesesatan. Zukhrufal qauli ghurura, perkataan kosong yang sia-sia, perkataan kesesatan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, na'udzu billahi min syayatinil insi wal jin. Faqultu ya Rasulullah, walil insi syayatin? Qala na'am. Kata Rasulullah, kita berlindung diri kepada Allah dari para syaitan manusia maupun para syaitan dari kalangan jin. Maka Abu Dzar berkata, aku pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa ada di kalangan manusia itu syaitan? Jawab Rasulullah, iya, ada. Demikian Allah sebutkan di dalam ayat ini tentang sifat munafikin yang berikutnya, yaitu mampu untuk bermuka dua. Terkadang ketika di hadapan mukminin mereka tampakkan keimanan, seakan mereka setuju bahkan membela kebenaran yang bersama kaum mukminin. Namun ketika kembali kepada barisan mereka, kepada para pemimpin mereka, kepada kaum musyrikin, kepada kaum Yahudi, kepada kaum Nasoro, kepada para pemimpin mereka, mereka pun menampakkan kekufurannya sama sebagaimana pemimpin-pemimpin mereka. Dan mereka nyatakan bahwa mereka bersama mukminin itu hanya kamuflase belaka, tidak lebih dari sekedar taqiyah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syirarin nasi manzilatan indallah dzul wajhain. Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat kelak adalah orang yang punya dua wajah, menghadap suatu kaum dengan satu wajah dan menghadap kaum yang lain dengan wajah yang lain pula, mampu dan bisa berbasa-basi mengorbankan agamanya demi kebutuhan duniawi, demi ambisi-ambisi dunia yang mereka inginkan. Di balik itu mereka korbankan dan sama sekali tidak ada penyesalan, sedikit pun tidak merasa rugi kalau agamanya dijadikan barang dagangan. Terkadang menampakkan iman, menampakkan bersama kaum mukminin dalam kebenaran dan kebaikan, tetapi ketika kondisinya menuntut lain, di hadapan para pemimpin mereka, di hadapan kaum yang sejenis dengan mereka dalam kekufuran, dalam kemaksiatan dan kemungkaran, mereka pun menampakkan kemungkaran itu dan kemaksiatan tersebut. Itulah orang yang kedudukannya di hari akhir kelak di sisi Allah yang paling buruk, yang paling terhina, tidak memiliki prinsip, tidak memiliki ketegaran dalam agamanya, agamanya dijadikan barang dagangan, kapan dibutuhkan untuk berubah, siap untuk dia rubah dan dia ganti warnanya sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya. Itulah sifat munafikin yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Oleh sebab itu tidak pantas bagi seorang mukmin untuk bermuka dua dan berbuat nifak seperti munafikin, tidak memiliki akidah, tidak memiliki dasar agama yang jelas, sehingga kemana angin bertiup dia pun ikut, kemana arus mengalir dia pun hanyut bersamanya. Tetapi seorang mukmin adalah orang yang memiliki prinsip keimanannya dan akidah.